Terfa'u kana al-mubtada' manwal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhallaba ta'dha asbaha am sawasara laysa zala bariha fati awan fakawa hadhihi arba'ah li shibina fil awli nafin mutba'ah amithu kana dama masbukan bima ka atima dum ta musiban dirhama ghayra ma'adin mithlahu qad amila hingga ana ghayra ma'adin min ustu'mila wa fi jami'iha ghayru wa fi jami'iha tawasutul khabar ajsa kullu sabqa wa ma hadar wa mithlu kana dama masbukan bima ka atima dum ta musib kada kasabu khabarin ma'na fiya fajib biya matlu wa tan la zaliya wa man usab ki khabarin la istafi adu tamamin ma bi rafin yaktafi wa basi wa huna kisun wa naqsufi fati alai tazala farisat ya apa wa ma si wa huna kisun wa naqsufi fati alai tazala daiman kufi wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dharfan ata aw harfa jar umut marasyanis manuni in waqa muhimu masabana annahum tana faqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama wa yahdifunaha wa yubquna al khabar wa ba'da in walau kathiran dashahar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kamithli amma anta ba'kan faqtarib amin mudarin likana munjazim tahdafununun wa huwa azhu maltuzim ima ala laysa umilat maduna in ma bakon nafiyo tartibin zukin wasabku harfi jarin azorfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa man usabki khabarin laysa sufi wa dudama min ma bi rafin yaktafi Waraf amatufin bilakin aw bibal min ba'du mansubin bimal zam haitsu hal wala yakunu ismu wa ba ma wa sajar bal khabar wa ba in walau katsiran dasyahar fi nakirati umilat kalaisa la wa qatila tawaitsal amala wa malila tafisi wa in amal birin azin wal ikas malam yaqul Amalila tapi siwahinin amal aksa wal hazuzi rofi fasha wal aksupal obak dalah wanafik kakana kada wanafikana kau tujar kakana kada wasalakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khabar aqawnu biduni al-ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi uqisa wa ka'ata haro lakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila al-harfu azu'am ul-zabuk lawlaku'an misla haro abad awsyakan tifa'an nazura misul kadal fil as-sahi karabah fatarku'an ma'zih syuru'i wajabah ka'an syasa'iku yahdu wa taufik kada ja'altu wa akhaltu wa alik wastamalu mudhari'an li awshaka wa gadal la ghairu wa zadu musyika wa ba'da astakhlau laku awshaka qatiyarit ginan awshaka qatiyarit ginan bi'an yaf'ala ansanin fukit wa jarridan asa'awir fa'mut mara biha izasmun qablaha qadzukira wa ghairu madin wal fatha wal kasru ajis fisini min wal fatha wal kasru ajis fisini min minna wa yasaitu addi kalfati zukin li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal ka, an, ka inna zaidan alimun bi anni kufun walakin nabna hudu zikni wa ra'idat tartiba illa billadhi ka laita fiya awfuna gairal badhi wa hamza innafta lizati masdari masadda wa fisi wa zakak siri